بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Di pembahasan kita di pagi hari ini, dari pembacaan salah satu risalah yang berjudul As-Sawarifu Anil Haq, masih kita sebutkan bab yang ke-28 dari kitab tersebut, yaitu bab iltizamu usulin fasidah wasuluki tariqin ghairi hadin. Penyebab seseorang berpaling dari kebenaran, terjauhkan dari kebenaran, terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan adalah disebabkan karena dia berpegang dengan prinsip yang rusak dan menempuh jalan yang tidak dibimbing oleh Al-Quran dan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip dan jalan tersebut dia jadikan sebagai patokannya, dan prinsip atau jalan tersebut dia jadikan sebagai hakimnya. Dia kembalikan semua perkara-perkara yang dia lakukan, dikembalikan kepada prinsip yang salah tersebut. Ini penyebab seseorang terjatuh ke dalam penyimpangan dan jauh dari kebenaran. Dan bisa kita katakan semua ahli bid'ah yang menyimpang dari as-sunnah, menyimpang dari al-haq, jauh dari al-Quran dan as-sunnah, mereka memiliki prinsip-prinsip yang batil. Kelompok Mu'tazilah memiliki prinsip yang menyimpang. Kelompok Khawarij juga demikian, memiliki prinsip yang menyimpang, tidak berdasarkan al-Quran dan as-sunnah. Dan kelompok-kelompok yang lainnya, Syiah, Rafidah dan yang lain. Sehingga penting bagi ahli sunnah untuk kemudian memperhatikan prinsip-prinsip mereka dan dijadikan sebagai pelajaran yang berharga terkhusus untuk dirinya, agar tidak terjatuh sebagaimana mereka terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Nah, dan di sini Ma'alif rahimahullah menyebutkan dua prinsip yang menyimpang yang dimiliki oleh kelompok as-sufiyah, prinsip az-zauq, perasaan, yang mereka semuanya melatar belakangnya akidahnya dan muamalahnya dengan perasaan tersebut, dan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah ditimbang dengan perasaan masing-masing mereka. Demikian pula yang kedua prinsip yang dimiliki oleh al-falasifah dari kalangan mutakallimin, ahlil kalam, yang menjadikan akal adalah sebagai segala-galanya di dalam memutuskan sesuatu dan menghukumi sesuatu. Sehingga mereka mengembalikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan akalnya. Yang sesuai dengan akal, yang sesuai dengan perasaannya mereka terima. Yang bertentangan dengan perasaannya, bertentangan dengan akalnya, maka mereka tolak. Ini prinsip yang salah, yang dengannya seorang semakin jauh dari kebenaran. Telah kita bacakan beberapa penukilan dari mu'alif rahimahullah dari perkataan mereka para ulama, di antaranya Syekhul Islam dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala. Kita bacakan perkataan mu'alif yang selanjutnya. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu yanbaghi ala talibil haq, bahwasanya selayaknya bagi seseorang yang mencari kebenaran, ayatluba adillata syar'i bifahmi salaf, agar dia mencari dalil-dalil yang syar'i dengan pemahaman para salafus salih. Ini prinsip yang benar di dalam memahami agamanya. Dia mengkaji Al-Quran, dia mengkaji sunnah, dan memahami Al-Quran dengan as-sunnah dengan pemahaman para salafus salih, generasi yang salih yang mendahuluinya. Siapa generasi yang salih tersebut? Generasi yang salih yang dimaksud oleh mu'alif dan mereka para ulama, untuk kita kembali kepada mereka, yang pertama adalah sahabah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga kita mentafsirkan Al-Qur'an sebagaimana pentafsiran sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita memahami Al-Qur'an bukan dengan pemahaman sahabat, maka keliru, menyebabkan akhirnya kita terjatuh ke dalam penyimpangan sebagaimana menyimpangnya kelompok Khawarij yang muncul pada zaman Khalifah Umar, yang muncul pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebabkan karena memahami ayat Al-Qur'an tidak sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Ibnu Abbas, sebelum Ali bin Abi Thalib memerintahkan kaum muslimin untuk menumpas kelompok Khawarij yang ketika itu bermarkaskan di Harura, di kawasan Harura, maka Ibnu Abbas meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk memberikan nasihat kepada mereka. Falhasil, datanglah Ibnu Abbas mendatangi kelompok Khawarij, dan di antara dari perkataan Ibnu Abbas kepada mereka adalah beliau mengingatkan tidak ada satupun di antara mereka yang membela mereka, yang bersama dengan mereka seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan mereka menyimpang dari bimbingan sahabat. Mereka berprinsip tidak sesuai dengan prinsipnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah puji dalam Al-Qur'an dalam sekian banyak ayat yang mulia. Dan Allah tabaraka wa taala bahkan perintahkan kita kaum mukminin untuk mencontoh imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila kalian beriman sebagaimana apabila mereka beriman sebagaimana keimanan kalian, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Kalian di dalam ayat ini yang kita diperintahkan untuk mencontoh keimanan mereka, yang dimaksud adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Al-Qur'an Allah turunkan mengkisahkan tentang keadaan orang-orang mukmin yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mencontoh para sahabat memahami dalil syar'i sesuai dengan pemahaman sahabat Rasul. Dan ini yang dipraktekkan oleh mereka para ulama, kitab-kitab mereka, karya-karya mereka dalam apakah dalam bidang akidah, apakah dalam bidang manhaj, apakah dalam bidang akhlak, apakah dalam perkara fikih, mereka menukilkan aqwal perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, qala Abdullah bin Mas'ud, qala Ibnu Umar. Ini kita isi dari kitab-kitab mereka para al-ulama. Kemudian yang dimaksud dengan salaf selain sahabat adalah generasi setelah mereka. Satu generasi yang ada setelah meninggalnya dan wafatnya seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Generasi tabi'in yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang menimba ilmu, yang mempelajari ilmu, memahami agama ini langsung dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, merekalah murid-murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para imam-imam yang terkemuka di zamannya. Kemudian yang dimaksud dengan salaf pula adalah generasi setelah tabi'in. Generasi setelah tabi'in, yaitu generasi setelah wafatnya seluruh para tabi'in, murid-murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengkaji, mempelajari ilmu, memahami Al-Quran dan As-Sunnah di hadapan para murid-muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita katakan generasi atba'ut tabi'in adalah generasi murid dari murid-muridnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman gurunya, yang gurunya memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat, yang para sahabat memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan praktek pengamalan para sahabat, dengan praktek pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga generasi yang dipuji oleh Rasul di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, khairukum qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku dan generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka. Naam. Dan terus nantinya dari setiap generasi akan muncul mereka para imam-imam yang mempelajari ilmu itu dari gurunya. Demikian terus ke bawah hingga hari kita saat ini. Mereka para ulama yang hidup di zaman kita ini, mereka belajar dari guru mereka, yang guru mereka belajar dari guru mereka, kembalinya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di zaman kita saat ini mulailah muncul istilah salafi. Istilah salafi yaitu satu istilah yang seseorang menisbatkan dirinya di dalam memahami ilmu agamanya, memahami Al-Quran, memahami Sunnah sebagaimana pemahaman para pendahulunya yang saleh. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba liman intasaba ila da'wati salafiyah fa innahu la yakunu illa haqqa. Tidak ada aib bagi seseorang yang dia menisbatkan dirinya kepada dakwah salafi sehingga dia mengatakan saya salafi, saya ini adalah seorang yang bermanhajkan salafi. Ini tidak ada celaan dalam perkataan yang demikian, karena sesungguhnya tidaklah dakwah salafi ini di dalamnya terbangun melainkan dibangun di atas kebenaran. Mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga boleh ingatkan prinsip yang benar setelah mengkritiki prinsip-prinsip yang salah yang digunakan oleh para ahli bid'ah untuk menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai tolak ukur mereka di dalam memahami Al-Quran, memahami Sunnah. Sebagian menjadikan prinsipnya sesuai dengan perasaannya. sebagian menjadikan prinsipnya sesuai dengan akalnya. Beliau peringatkan itu seluruhnya, dan beliau mengajarkan kepada kita untuk mencari dalil-dalil syar'i, memahami dalil-dalil syar'i yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya Syarh As-Sunnah, iyyaka fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu fi ahli zamanika khassah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, hendaklah engkau lihat, semoga Allah merahmatimu, seluruh ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang hidup pada zamanmu secara khusus. Ucapannya tokoh si fulan, ucapannya kelompok si fulan, ucapannya pendiri kelompok si fulan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memerintahkan kepada kita untuk kemudian tidak langsung menerimanya, tapi melihat terlebih dahulu. Hal takallama bihi ahadun minas sahabah, apakah ucapan ini pernah diucapkan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, au ahadun minal ulama, ataukah salah seorang di antara para ulama yang memahami ilmu ini sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita langsung telan. Fala ta'jalanna wala tadkhulanna li syai'in minhu, jangan kamu tergesa-gesa untuk mengambilnya, jangan kamu tergesa-gesa untuk memasukinya, membelanya, hingga kamu lihat dan cocokkan ucapan dirinya dengan perkataan para sahabat dan mereka para al-ulama. Inilah yang diingatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, iyyaka an tatakallama wa laisa min waraika imamun, jangan kamu berucap dengan satu ucapan melainkan di belakangmu ada seorang imam. Saya mengatakan demikian karena Imam Ahmad mengatakan demikian. Saya mengatakan demikian karena Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian. Saya berpendapat demikian karena Imam Malik mengatakan demikian. Dan demikian. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam salah satu risalahnya, ketika kita melihat adanya khilaf di antara para ulama, khilaf dalam perkara fikih, mungkin akhirnya memunculkan adanya tiga pendapat, khilaf dalam perkara muamalah fikih demikian memunculkan adanya sekian pendapat sesuai dengan ijtihad mereka para ulama, agar jangan kita membuat pendapat yang baru yang tidak ada satupun di antara mereka para imam yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Yang kita lakukan adalah merojihkan mana di antara pendapat para ulama yang kita pandang mendekati dalil. Sampai dalam bab ini diingatkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang intinya adalah kita diwajibkan untuk memahami Al-Quran, memahami Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Bukan pemahaman tokoh tertentu, tidak pula pemahaman dirinya. Naam. Wa illa fa kam min talibin lil haqqi waqa'a fi mahawid dhalali bisababi rukunihi ila al qawa'id al mubtadi'ah allati ulsiqat bis syari'ah. Diingatkan oleh mu'alif rahimahullah, jika tidak, maka kamu lihat betapa banyak orang-orang yang mencari kebenaran, mereka terjatuh ke dalam kubangan kesesatan disebabkan karena mereka lebih memilih untuk berpijak dengan kaedah-kaedah yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh para salafus saleh. Yang kaedah-kaedah bid'ah ini dipolesi dengan polesan-polesan syariat. Dipolesi dengan polesan-polesan syariat. Naam. Kebanyakan kaedah-kaedah bid'ah dipolesi dengan polesan tersebut. Sebagaimana kelompok Khawarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin disebabkan polesan ayat Al-Quran yang kata mereka sesuai dengan kaedah yang mereka buat, yaitu seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir, dan seseorang yang membenarkan seorang berhukum dengan selain Allah adalah kafir. Sehingga dengan kaedah ini mereka mengkafirkan al-mujtama', sekelompok yang banyak dari kalangan kaum muslimin, mengkafirkan penguasanya dan mengkafirkan para rakyat-rakyatnya yang taat patuh terhadap ketentuan para penguasa-penguasa tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ataukah kaedah-kaedah yang dibuat oleh mereka para ulama yang berupaya untuk menghanguskan syariat at-tahdzir, memberikan peringatan kepada ahli bid'ah, memberikan peringatan kepada dai-dai yang menyimpang dengan alasan pada zaman kita saat ini tidak relevan diterapkan syariat tahdzir, menyebabkan akhirnya muncul sekian banyak perselisihan yang demikian adalah ghibah, yang demikian adalah perkara yang menodai kehormatan para ulama dan yang lainnya dan yang lainnya. Nah, mereka membantah kebenaran dengan memolesinya dengan polesan al-haq. Sebab musabab kesesatan mereka adalah disebabkan karena kembali kepada kaedah-kaedah yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh generasi salaful ummah. Mereka melenceng dari kaedah-kaedah yang dibuat oleh para salafus salih. Wasarat sababan liraddin nususi wa ta'tiliha. Dengan kaedah yang sesat ini, dengan kaedah yang baru ini, menyebabkan akhirnya mereka menolak nas-nas Al-Quran dan mengingkarinya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ketika diingatkan kepada dirinya ayat Al-Quran, hadis Rasul, dia membantahnya dengan kaedah imamnya. Ini tidak sesuai dengan kaedah kelompok saya. Nah, tidak sesuai dengan kaedah yang dibuat oleh para pembesar-pembesar kelompok saya. Nah, dia tolak Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaedah-kaedah tersebut. Fayati man la khibrata lahu bifasadi hadzal qawaid fayadhunnuha syari'ah fayaltazimuha fayadhil. Kemudian datang seseorang yang tidak memiliki kebaikan padanya, semakin membuat rusak kaedah ini. Dia menyangka itu syariat, kemudian dia berpegang dengan syariat ini dan dia tersesat dengan sebab tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga jadilah itu bukan kaidah oleh orang-orang yang hidup setelahnya, dianggap sebagai satu syariat yang wajib dibela, yang wajib untuk kemudian didakwahkan, yang wajib untuk kemudian seorang mengorbankan jiwa dan hartanya dan waktunya untuk kemudian menyebarkan syariat tersebut. Ini adalah sebab musabab seseorang terjatuh ke dalam kesesatan. Asal muasalnya adalah kaidah yang dibuat oleh seorang tokoh tertentu atau sosok tertentu yang dengannya dia menyesatkan umat disebabkan karena kaidah-kaidah tersebut. Mungkin kita pernah mendengar kaidah yang dibuat oleh sekelompok yang beranggapan wajib bagi umat Islam saat ini untuk kemudian bersatu. Tidak boleh saling mentahdzir, tidak boleh saling memberikan peringatan tentang bahaya yang lainnya, memberikan toleransi antara satu dengan yang lain dengan mengatakan kaidah nata'awanu fima ittafaqna 'alaih wa ya'tadhir ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita saling bersepakat, kita saling berta'awun, saling membantu dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Adapun dalam perkara-perkara yang kita perselisih, maka kita saling memberikan uzur, toleransi antara sebagian kita dengan sebagian yang lain. Sehingga jadilah dengan kaidah ini mereka berupaya untuk mempertemukan antara Sunni dengan Syiah, antara Sunni dengan Syiah, mempertemukan pemahaman Khawarij dengan pemahaman Ahli Sunnah, berupaya untuk menyatukan. Bagaimana caranya agar sekian kelompok Islam yang berselisih ini memiliki satu kata, saling memberikan toleransi antara sebagian dengan sebagian yang lain, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Demi terwujudnya khilafah Islamiyah, demi terwujudnya kepemimpinan yang kata mereka dilandasi dengan syariat Islam, mereka melegalkan sekian cara, mereka melegalkan sekian banyak cara-cara untuk menarik simpatisan, menarik hati kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan mereka, agar satu kata di dalam menegakkan kekhilafahan tersebut. Nah, ini kaedah yang tentu bertentangan dengan pemahaman para salafun salih. Fal wajib, maka yang wajib dilakukan oleh setiap muslim adalah al-kashfu an hadhil qa'idah, adanya upaya untuk menyingkap kaedah-kaedah yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan ajaran salaf tersebut. Wa tahmisuha qabla iltizamiha, dia memeriksanya sebelum berpegang dengan kaedah tersebut. Kita diajarkan untuk mengembalikan prinsip ajaran kita ini dengan timbangan Al-Quran dan Al-Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Maka terapkanlah setiap kaedah-kaedah yang kita jumpai di sekitar kita dengan timbangan tersebut. Kita periksa apakah kaidah ini sesuai dengan dalil syar'i. Kalau ternyata mengesankan sesuai dengan dalil syar'i, kita periksa lagi apakah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Kalau ternyata bertentangan, maka ketahuilah itu adalah kaidah yang apabila seorang menjalankannya akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesesatan dan jauh dari kebenaran. Naam. Wa qala Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani rahimahullah, wa katsiran ma tajidu fi ilmi al-kalam alladhi yusammunahu usul ad-din qa'idatan qad taqarrarat bainahum washtaharat. Kamu kebanyakan akan menjumpai, kebanyakan kamu akan menjumpai pada ilmu kalam yang mereka namai ilmu ini sebagai prinsip di dalam memahami agama mereka, memiliki kaedah yang ditetapkan di tengah-tengah mereka dan dimasyhurkan. Tulqinuha al-akharu minal awwal, yang generasi terakhir ini dia mendapatkannya dari generasi sebelumnya. Wa khattuha jisran yadfa'una biha al-ayatil qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah, mereka jadikan kaedah-kaedah yang batil ini sebagai jembatan untuk mereka menolak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kashafta 'anha wajadtaha fil asli kalimatan qalaha ba'du al-hukama'il kalam za'iman annahu yaqtadi dhalika al-'aqlu wa yastahsinuhu. Apabila kamu buka kaedah ini, kamu akan menjumpai pada prinsipnya dibangun di atas ucapan yang diucapkan oleh sebagian para ulama ahli kalam, yang dia sangka dengan ucapan tersebut bersesuaian dengan akalnya dan dibagusi oleh akalnya tersebut. Walaisa illa mujarradud da'wa 'alal aqli, dan tidaklah yang demikian melainkan hanya sekedar pengakuan yang mereka anggap itu sesuai dengan akalnya. Wa huwa anhu bari, padahal akal seseorang berlepas diri darinya. Yang namanya akal akan bersesuaian dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dengan As-Sunnah, yang tidak bisa menerima konsekuensi Al-Qur'an dengan As-Sunnah, yang mengingkari penunjukan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan sebagai akal yang sehat, tapi dikatakan akal yang sakim, akal yang berpenyakit, akal yang mati. Tidakkah kita mengetahui mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir? Mereka adalah orang-orang yang berakal. Mereka bahkan dijadikan oleh kaumnya sebagai pembesar dan tokoh-tokoh mereka, menunjukkan mereka pintar, menunjukkan mereka adalah seorang yang akil, yang berakal, uqala, dijadikan contoh panutan oleh kaumnya. Namun ketika orang-orang kafir ini menjadikan akal-akal mereka sebagai segala-galanya, Mereka menolak Al-Quran. Mereka dustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan orang-orang kafir dengan perkataannya la ya'qilun. Mereka adalah orang-orang yang la ya'qilun, yang tidak berakal. Karena menjadikan akalnya bertentangan dengan penunjukan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah apa yang diaku oleh sebagian ahlul kalam. Mereka membuat kaidah ini dengan alasan sesuai dengan akalnya dan dianggap baik oleh akalnya, padahal bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hanya sekedar pengakuan yang akal itu sendiri berlepas diri darinya. فَإِنَّهُ لَمْ يَقْضِ بِذَلِكَ الْعَقْلُ أَلَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي عِبَادِهِ بَلْ قَضَ بِهِ عَقْلٌ قَدْ دَنَّسَ بِالْبِدَعِ وَتَقَدَّرَ بِالتَّعَصُّبِ. Sesungguhnya keputusan itu bukan diputuskan oleh akal yang dibangun di atas fitrah penciptaan Allah ketika menciptakan hamba-hambanya. Tapi keputusan yang kata mereka sesuai dengan akalnya adalah akal yang dikotori dengan perkara-perkara bid'ah, yang dikotori dengan sikap fanatis, ta'assub, terlalu membela imam-imamnya, kelompok-kelompoknya. Wabtuliya bil jahli bima jaa bihi syar' dan diuji atau terjatuh ke dalam musibah kejahilan dengan apa yang dibawa oleh syariat Islam ini, sehingga akal mereka terkotori dengan kebid'ahan, terkotori dengan sikap ta'assub kepada pemimpin-pemimpin mereka, ditambah lagi mereka terjatuh ke dalam kejahilan tentang syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga sebagian di antara para ulama ahli kalam sebelum wafatnya ia memeluk Sahih Al-Bukhari rahimahullah, dan sebagian mereka mengatakan ya laitani ana amutu ala aqidah ajaizanai sabur. Duhai kalau semisal saya di hari ini meninggal dunia di atas akidahnya orang-orang yang tua di kota Naisabur. Akidah yang dibangun di atas fitrah, akidah yang murni, yang mengimani Allah, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terkotori dengan ilmu kalam yang menyebabkan rusaknya fitrah dan akal para pelakunya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah wa jaa ba'dahu man huwa ashaddu bala'an minhu. Kemudian muncul generasi setelah mereka yang lebih jelek keadaannya dibandingkan dirinya. Wa askhafu 'aqlan wa aqallu 'ilman, lebih lemah akalnya, lebih sedikit ilmunya. Wa ab'adu 'ani syar', lebih jauh dari syariat Islam dibandingkan imam-imamnya yang sebelumnya. Faja'ala dzalika qa'idatan 'aqliyatan daruriyah, sehingga generasi ini menjadikan apa yang diputuskan oleh pemimpin-pemimpin mereka sebagai kaidah yang sesuai dengan akal yang harus diterima oleh akal seseorang. Fadafa'a biha jami'a ma ja'a 'ani syar', dia tolak dengan kaidah ini seluruh apa yang datang dari syariat Islam. Arafa hadza man arafahu wa jahilahu man jahilahu. Namun yang mengetahui itu sebagai kaidah yang sesat adalah mereka orang-orang yang mengetahuinya, dan yang jahil tentangnya adalah seorang yang jahil tentang kaidah-kaidah, dengan demikian pula pendalilannya. Ini selesai dari apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Naam. Tayib, kita masuk ke bab yang setelahnya, disebutkan oleh al-muallif wa hafizahullah, termasuk dari pembahas dari penyebab dari sebab-sebab yang menyebabkan seorang terhalangi dari kebenaran, jauh dari kebenaran, adalah sudurul batili min syaikhin lahu qabulun. Munculnya kebatilan dari seorang syekh, seorang guru, seorang alim, seorang ustadz yang dia menerima dan kagum dengan diri mereka. Naam, yang diterima olehnya sehingga dia terkagum dengan akhlaknya, dia terkagum dengan ceramahnya. Naam, dia seorang yang baik menurutnya. Namun ketika kebatilan itu diucapkan oleh sang ustadz, sang alim, sang syekh yang sebelumnya dia kagumi, maka menyebabkan sebagian di antara mereka terjatuh ke dalam kebatilan. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Ini menunjukkan termasuk dari sebab-sebab seseorang terjatuh ke dalam kebatilan apabila dia menggantungkan manhajnya, menggantungkan akidahnya, menggantungkan al-haq dengan seorang guru, seorang syekh, seorang alim, bukan dia gantungkan sesuai dengan syariat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa saja yang diucapkan oleh gurunya, dia akan mengatakan itu adalah kebenaran. Apa saja yang berselisihan dengan gurunya, maka dia tolak dan mengatakan ustaz saya mengatakan demikian, alim saya berucap demikian, sehingga dia bantah kebenaran dengan ucapan syekhnya, dengan ucapan gurunya yang dia terima gurunya tersebut. Ini termasuk dari bab taklid. Seseorang menggantungkan akidahnya, menggantungkan manhajnya dengan sosok alim atau syekh atau ustadz atau guru tertentu, sehingga apabila sang guru ini terjatuh ke dalam kesesatan, dia akan mengikuti gurunya sebagaimana gurunya terjatuh ke dalam kesesatan tersebut. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa inal hayya la tu'man 'alaihi al fitnah. Barang siapa yang berkeinginan untuk mencontoh, meneladani seseorang, maka hendaklah dia mencontoh, meneladani seseorang yang telah meninggal dunia, sehingga kita tahu orang yang kita teladani seorang yang memang berpegang dengan prinsip yang benar, sehingga kita tahu orang ini terselamatkan akidahnya, terselamatkan manhajnya dari sekian banyak penyimpangan, dia meninggal di atas sunnah. Nah, kita teladani orang-orang yang seperti ini, kata Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Bila beliau mengucapkan kalimat ini, beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang hidup di sekitarnya, maka yang dimaksud dengan seorang yang meninggal dunia oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh akidahnya sahabat, contoh pemahaman sahabat, contoh tafsirnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah para sahabat Rasul yang telah meninggal dunia di atas iman, di atas kebenaran, pembelaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan perkataan yang setelahnya, fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Karena sesungguhnya seorang yang hidup tidak aman dari orang yang hidup itu satu fitnah. Bisa jadi sekarang dia berada di atas kebenaran, namun bisa pula pada waktu yang setelahnya dia menyimpang. Bisa pula sekarang kita puji dirinya, banyak mereka para ulama yang memujinya, si fulan, seorang yang mendakwahkan kebenaran, si fulan, seorang yang istiqamah di atas kebenaran, gigih di dalam membantah kebatilan dan ahlil batil. Namun tidak menutup kemungkinan pada waktu yang setelahnya dia terjatuh ke dalam kesalahan, dia terjatuh ke dalam penyimpangan. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana amana wa in kafara kafara. Jangan kalian mengikutkan agamanya dengan sosok tertentu. Kalau semisal sosok yang kamu ikuti tersebut dia beriman, kamu akan beriman. Namun apabila sosok yang kamu ikuti itu dia orang yang dia setelahnya kafir, maka kamu juga akan kafir sebagaimana dirinya. Wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga apabila kita membaca karya-karya mereka para ulama atau perkataan mereka para ulama baik yang masih hidup di zaman kita, atau para ulama-ulama yang wafat dari generasi-generasi sebelum kita, maka kita akan menjumpai adanya kesesuaian, kesamaan perkataan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Memerintahkan agar tidak mengikuti ucapannya, memerintahkan agar tidak taklid kepada diri mereka, memerintahkan agar kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah dan kembali kepada pemahaman para salafus saleh. Inilah kaidah yang dengannya seorang akan terselamatkan dari penyimpangan. Inilah kaidah yang dengannya seorang akan benar menerapkan prinsip al-wala'u wal-bara. Ia berikan walanya, cintanya sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia berikan bara antipatinya sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ahbib habibaka haunam ma asa ayyakuna baghidatan yawman ma wa abghid baghidaka haunam ma asa ayyakuna habibatan yawman ma au kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Cintailah orang yang kamu cintai dengan sekadar cinta. Jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu membesarkan rasa cintamu kepada orang tersebut. Bisa jadi, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang kamu cintai tersebut menjadi orang yang kamu musuhi pada hari yang setelahnya. Menjadi orang yang kamu musuhi pada hari yang setelahnya. Dia terjatuh ke dalam kesesatan. Dia mendakwahkan kesesatan sehingga kamu harus membencinya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda apabila seorang memberikan rasa cintanya kepada sosok tertentu dengan kadar yang berlebihan. Menyebabkan akhirnya ketika dia hendak memberikan nasihat kepada dirinya atau menegurnya atau meninggalkan dirinya, berat hati untuk dia langkahkan kakinya menjauh dari sosok tersebut. Dia seorang yang saya kagumi, gak mungkin dia menyimpang. Dia seorang yang saya sering dengarkan ceramahnya, gak mungkin dia tersesat. Dia seorang yang baik hati, suka membantu saya, gak mungkin dia terjatuh ke dalam penyimpangan. Sehingga dia bela syekhnya, dia bela ustadznya, dan dia tolak nasihat-nasihat para ulama, dia tolak bimbingan-bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah di zaman kita saat ini seorang yang tidak perhatian dengan perkara tersebut. Menggantungkan manhajnya, menggantungkan akidahnya dengan akidah dan manhaj ustadznya. Tidak dia gantungkan kepada Allah, tidak dia gantungkan kepada syariat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadikan segala kebenaran apa yang ada di ustadznya, apa yang ada di syekhnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Prinsip yang benar yang diajarkan oleh Allah, oleh Al-Quran, dan dibimbingkan oleh para sahabat dan generasi yang soleh setelah mereka adalah menjadikan akidah seseorang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia juga jadikan timbangan ini sebagai dia menimbang, sebagai bahan dia menimbang akidah seseorang dan manhaj seseorang. Artinya dia akan mencintai seseorang ketika dia berpegang dengan prinsip tersebut. Dia akan tinggalkan seseorang ketika orang ini berseberangan dengan prinsip yang tadi kita sebutkan. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan, wa abghid baghidata yawman ma, dan kamu marahlah kepada seorang yang kamu marahi, tapi dengan marah yang sewajarnya, tidak berlebihan. Marah kepada seseorang itu dibolehkan, tapi sesuai dengan karedar, sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak berlebih-lebihan. Barangkali saja setelahnya, dia menjadi orang yang kamu cintai, sehingga kamu harus mencintai dirinya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pembahasan yang tadi kita sebutkan, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, adalah perkara yang seharusnya kita perhatikan secara bersama dan sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip yang dikenal di dalam Islam, yaitu prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, anjuran seseorang untuk cinta mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seseorang melihat saudaranya menjalankan syariat Allah, dia cintai dirinya karena syariat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut dijalankan oleh dirinya, dia mencintainya, dia berikan hak-hak persaudaraan kepada mereka, namun tidak berlebih-lebihan. Dan sikap berlebih-lebihan dalam perkara cinta inilah yang diingatkan oleh mereka para al-ulama. Disebutkan oleh ma'alif wa habidahullah, wa qad yasdurul khata'u wal batilu min imamin lahu qabulun. Terkadang yang namanya kesalahan dan kebatilan itu muncul dari sosok imam yang imam tersebut diterima oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, diterima akhlaknya, diterima ceramahnya dan kajiannya. Wa mahabbatun min azba'ih, dan memiliki rasa cinta yang dimiliki oleh para pengikut-pengikutnya. Wa talamizihi, dan para murid-muridnya. Wa amatil muslimin, dan kebanyakan kaum muslimin mencintai mereka, menerimanya. Namun terkadang dia bisa salah, dia bisa keliru, dia bisa terjatuh ke dalam kesalahan yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. فَيُرَوِّجُ هَذَا الْبَاطِلْ عَلَى مُحِبِّهِ لِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ حَالِ شَيْخِهِمْ مِنْ تَحَرِّ السُنَّةِ, sehingga mulailah kebatilan tersebut disebarluaskan oleh orang-orang yang mencintai sosok sang imam, sang alim tersebut, karena mereka mengetahui keadaan syekhnya, mengetahui seorang yang berhati-hati mengamalkan sunnah, wa talabil haq, dan mencari kebenaran. Fayanqaduna liqaulihi, maka dia tunduk kepada ucapan syekhnya, kepada ucapan imamnya. Watahajjubuhum mahabbatahu an mulahadati khata'ihi wa raddihi, dan menyebabkan kecintaan mereka menghalangi mereka untuk kemudian berpaling dari langkahnya dan membantah, memberikan nasihat kepada imam, kepada gurunya tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, habibullah, wal hubbu la syakka annahu yu'mi wa yusim. Kecintaan ini tidak kita ragukan lagi menyebabkan seorang itu buta, menyebabkan seorang itu tuli. Ketika kita perlihatkan kepada dirinya bimbingan para ulama, dia tolak, disebabkan karena kecintaannya kepada syekhnya. Ketika kita ingatkan kepada dirinya hadis-hadis Rasul yang kamu katakan itu salah, yang diucapkan oleh syekhmu, oleh ustadzmu itu salah, yang benar demikian dan demikian, syekh si fulan mengatakan demikian karena imam si fulan mengatakan demikian, sehingga syekhmu menyelisih dalam perkara akidah demikian dan demikian, dalam manhaj juga demikian dan demikian, maka disebabkan karena kecintaannya yang berlebihan menyebabkan dia buta, menyebabkan dia tuli, buta untuk melihat kebenaran, tuli untuk kemudian mendengarkan nasihat dan bimbingan para ulama dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan siang hari ini. Wal 'afu minkum, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت.